Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kata Syekh Salih Fauzan hifdzahullah, amma tawassulu bil makhluq. Nah, sebelumnya Syekh menyebutkan, menegaskan tentang makna tawassul, artinya ketaatan. Nah, ketaatan atau at-ta'atu taqarrubu ila Allah, ya. Ketaatan yang mendekatkan diri kepada, mendekatkan diri seseorang kepada Allah Taala, itulah tawassul. Nah, dan beliau menyebutkan salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan, yaitu dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam doa. Baik. Tawassul yang lain apa yang juga disyariatkan? Tawassul dalam doa dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan, seperti kisah tiga orang yang terjebak dalam gua itu, ya. Kemudian tawassul yang lainnya juga disyariatkan apa? Meminta seseorang yang masih hidup, yang hadir, yang dianggap lebih mustajab doanya, untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa khilafahnya, ketika mereka diuji dengan kekeringan, tidak hujan, pernah itu. Nah, sampai orang kelaparan, sampai terjadi banyak pencurian, dan hukum potong tangan ditiadakan oleh Umar. Nah, di masa itu yang mencuri tidak dipotong tangannya karena darurat, orang kelaparan ini, tidak ada air. Sampai kemudian mereka melakukan istisqa. Umar menunjuk siapa? Al-Abbas, paman Nabi. Nah, kata Umar, kunna nastakhfi binabiyyika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam wal an nastasqi bi ammi nabiyyina. Dulu kita istisqa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa untuk mereka. Sekarang kita istisqanya dengan paman Nabi. Nah, maka Al-Abbas yang disuruh mewakili, dia yang berdoa. Nah, antum bisa baca kitab Al-Albani tentang tawassul. Nah, tentang tawassul. Dan di sana Al-Albani mengupas, ya, lengkap masalah ini, dan bantahan terhadap orang-orang yang bertawassul dengan Nabi Alaihissalam yang telah wafat, bertawassul dengan orang-orang soleh yang telah wafat. Nah, baik. Kata Syekh selanjutnya, amma tawassul bil makhlukina ila Allah, adapun tawassul dengan makhluk kepada Allah, bahwa wasilatun mamnu'atun, maka itu wasilah, ya, yang mamnu'ah, wasilah yang terlarang. Wasilatun syirkiyatun, dan itu wasilah terlarang. Wasilah syirkiyah, wasilah yang sifatnya kesyirikan. Wahiyal lati takhadahal musyrikun, wahiyal lati takhadahal musyrikun, dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin min qablu, ya, sebelumnya, di masa lalu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang mereka lakukan. Ayat, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Surat Yunus ayat 18. Mereka, orang-orang musyrik itu, menyembah selain Allah ma la yadurruhum, yang tidak memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat buat mereka. yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Makhluk. Karena yang menguasai mudarat dan manfaat adalah Allah. Rabbul Alamin. Fayyid. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah bahwa mereka menyembah selain Allah, makhluk. Padahal makhluk itu tidak punya kuasa seperti Allah. Ini menunjukkan kelirunya. Nah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i, mereka-mereka itu, kata orang musyrik itu, haula'i, mereka-mereka itu syufa'auna 'indallah, para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan ini sudah pernah dilewati sebelumnya, ya, bahwa ini syafaat yang tertolak. Nah, pada kaidah yang kedua, ya. Nah, pada kaidah yang kedua. Naam. Walladzina ittakhadhu syafa'at yang tertolak, ini adalah syirik. Naam. Tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'budu min al-qurbuna ila Allah zulfa. Az-Zumar ayat 3. Orang-orang yang mengambil wali-wali, mengangkat wali-wali selain Allah, berdalih ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Naam. Ini juga sudah lewat ayatnya. Hadha huwa syirkul awwalin wal akhirin. Inilah syirik orang-orang generasi awal dan generasi terakhir sekarang ini. Sawa'un bisawa'in, sama persis. Nah, dalihnya kami butuh perantara antara kami dengan Allah karena tidak bisa langsung, ya. Nah, orang-orang soleh itu perantara kami, mereka yang akan memberi syafaat, menolong kami di sisi Allah Ta'ala dengan syafaat. Mereka yang akan perantara kami untuk mendekatkan kami, menyambungkan kami dengan Allah agar kami dekat kepada Allah. Nah, itu wasilahnya. Nah, ini wasilah syirik. Ya, orang musyrik terdahulu begitu, dan ini ditiru terus menerus sampai sekarang seperti itu. Wa in sammahu wasilatan, mereka meskipun mereka menamainya dengan wasilah, mereka istilahkan dengan wasilah. Ya, wasilah perantara faktor. Fahuwa syirku bi'aynih, maka itulah syirik itu sendiri. Yang mereka istilahkan wasilah, itulah syirik. Nah, wasilah itulah sendiri yang merupakan syirik bi'aynih. Baik. Wa laysa huwa al-wasilata, wa laysa huwa, dan bukanlah itu yang dilakukan oleh mereka, al-wasilata, yang merupakan wasilah, lati syara'ahullah subhanahu wa ta'ala, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Bukan wasilah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang diperintahkan dalam surat Al-Ma'idah, bisa dilihat lagi syarah sebelumnya, yaitu wa bitabu ilaihil wasil, wasilah dalam surat Al-Ma'idah ada apa? Ketaatan. Yang dimaksud pada surat Al-Isra yang disebutkan ayatnya di matan, ulai kalian yada'una yabtaguna rabbin wasilata, adalah ketaatan. Nah, jadi laisa huwa alwasilata allati syara'a Allah Ta'ala, jadi kalau mereka itu syirikan itu bukan wasilah yang disyariatkan Allah Ta'ala. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah lam yaj'al syirka, tidak pernah menjadikan syirik itu wasilatan ilaihi abadan, sebagai wasilah, ya, kepadanya selamanya, tidak pernah sama sekali selamanya, ya, tidak. Wa inna masyirku mub'idun 'anillah, hanya sesungguhnya syirik itu justru akan menjauhkan pelakunya dari Allah, dilaknat oleh Allah. Ya, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannata, Maka sesungguhnya Allah telah haramkan atasnya surga, وَمَأْوَاهُنْ نَارُ, dan tempat kembalinya adalah neraka. وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ, tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, kezaliman yang besar, yaitu syirik akbar, مِنْ أَنْصَارُ, seorang penolong pun tidak ada, ya, yang bisa menolong mereka. فَكَيْفَ يُجَعَلُ الشِّرْكُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ, maka bagaimana mungkin, bagaimana bisa syirik itu dijadikan wasilah, perantara untuk mendekat kepada Allah. تَعَالَ اللَّهُ عَنَّا يَقُولُونَ, maha tinggi Allah, maha agung Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Jelas ya? Asyahidu minal ayat, yang jadi syahid bagian dari ayat, asyahidu minal ayat, yakni yang merupakan syahid, saksi perkara ini dari ayat, dalilnya adalah anna fiha dalilan, bahwa sesungguhnya pada ayat ini terdapat dalil, yakni ayat yang dimaksud yang disebutkan di matan, ya, ini yang ditegaskan kembali, ulaika alladziina da'awna yabtaghuuna ila rabbihim alwasiilata ayyuhum aqrabu yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah, bahwa pada ayat itu ada dalil ala anna hunaka, bahwa sesungguhnya di sana minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin, man ya'budu shalihin, ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, ada yang mengibadahi orang-orang saleh. Li'anna Allah bayyana dhalik, karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan hal itu. Wa bayyana, dan Allah telah menjelaskan, anna ha'ulai, bahwa sesungguhnya mereka itu, alladzina ya'budunahum, yang menyembah orang-orang saleh, hum ibadun fuqara, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang fuqara, yang tidak punya apa-apa. Yabtaghuna, sesungguhnya mereka-mereka yang disembah oleh orang-orang solehnya, maksudnya. Wabayyana, naulangi, wabayyana anna ha'ulai alladhina ya'budunahum. Nah, jadi ha'ulai ini kembalinya kepada hum. Ha'ulai alladhina ya'budunahum. Fa'il ya'budu, yaitu jama'ah, kembali ke orang musyrik. Kemudian ha'ulai, yang disifati dengan ladhina, ya, aitnya adalah hum, pengikatnya hum, ini maksudnya adalah as-salihin. Dan Allah menjelaskan bahwa mereka yang disembah oleh orang musyrik itu dengan dua versi tafsir yang lewat. Mereka itu versi pertama siapa? Mereka adalah Uzair yang disembah oleh Yahudi, kemudian Isa dan Al-Masih dan ibunya Maryam yang disembah oleh Nasara. Versi yang kedua, mereka adalah jin yang masuk Islam yang disembah oleh orang-orang musyrik. Nah, itu mereka ini yang dimaksud. Hum, mereka adalah ibadun fuqara. Mereka hamba-hamba yang tidak punya apa-apa. Mereka sendiri yabtaghuna ila rabbihim alwasilata. Mereka mencari, mengupayakan wasilah untuk mendekat kepada Rabb mereka. Ya'ani yataqarrabuna ilaihi bitta'ah. Yaitu mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka dengan wasilah ketaatan, dengan ketaatan ibadah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, yakni yatasabaquna ila Allah. Kata Syekhul Fauzan, makna ayyuhum aqrabu ayatasabaquna ila Allah jalla wa ala. Yatasabaquna ila Allah jalla wa ala. Mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang akan menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah, bil ibadati, dengan ibadah yang mereka kerjakan, lifaqrihim ila Allah wa hajatihim, karena bergantungnya mereka kepada Allah, karena butuhnya mereka kepada Allah. Mereka ingin menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah dengan upaya ibadah semaksimal mungkin. yang bisa mereka kerjakan. Nah, mengupayakan wasilah semaksimal mungkin yaitu ibadah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharap rahmatnya. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut adabnya. Wa man kana kadzalik, barang siapa keadaannya seperti itu. Ini perhatikan, barang siapa hakikatnya seperti itu, orang-orang soleh itu sendiri bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah, berupaya keras mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba untuk bisa paling dekat kepada Allah, mereka mengharap rahmat Allah, takut adab Allah. Jika hakikatnya begitu, fa innahu la yaslahu an yakuna ilahan, maka sesungguhnya dia tidak pantas, tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Jadi tidak bisa dipertuhankan, yudaa, tidak bisa dijadikan Tuhan yang dipanjati doa. Wa yu'badu ma Allah, dan disembah bersama Allah. Itu. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang soleh itu, terlepas apakah itu Uzair, Al-Masih dan ibunya, ataukah mereka jin-jin yang masuk Islam, yang disembah orang musyrik itu, mereka sendiri butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Mereka sendiri sibuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Jadi bagaimana mungkin ini dijadikan ilah yang bisa diharapkan syafaatnya dari mereka dengan cara syirik? Nah, bagaimana mungkin ini dijadikan Tuhan yang dipanjati doa? Nah, yang disembah, jadi kan kita disembah bersama Allah, tidak mungkin. Nah, jadi harusnya berhenti dari kesilikan itu dan ikut berlomba-lomba bersama mereka menyembah kepada Allah sama-sama. Naam, ya bertakwa nazarat bin wasilah ilmu akhbar. Nah, adapun hujjah agar mengharapkan syafaat mereka agar menjadi perantara semua itu sia-sia, itu tidak, ya, tidak ada gunanya, batil, dan itu syirik. Nah, wasilah syirikiyah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Yakun dari al-ahjar asjar, pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Fadhil subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.